far'un husalatul mutanajjisi walau ma'fuan anha kadami qalil. Husalatul mutanajjis artinya adalah air yang digunakan mensucikan najis walaupun najis itu dimakfu. Walau ma'fuan anha kadamin qalil. Contoh najis yang dimakfu adalah darah yang sedikit. Inin fasolat, bila sudah terpisah dari tempat najis. Waqad zalatil ainu wa sifatuha. Dan benda najis sudah hilang. Benda sekaligus sifatnya sudah hilang. Walam yataghayyar, sifat air tidak berubah. Walam yazid waznuha, dan berat air juga tidak berubah. Ba'da tibari ma ya'khuduhu thawbu minal ma', setelah menghitung air yang tersap oleh tempat najis. Dicontohkan thawb ya, thawb adalah pakaian. Wal ma'u minal wasah, dan juga menghitung kotoran yang terpisah dari tempat najis. Waqad tahurul mahal, dan tempat najis telah suci, tahirun. Maka hukum air yang digunakan mensucikan najis ini hukumnya suci. Jadi tahirun, tahiratun ya, mohon maaf. Tahiratun ini merupakan khobar dari mubtada yang berupa ghusalatul mutanajis. Jadi saya ulangi terjemahnya, hukum air yang digunakan mensucikan najis walaupun najisnya dimakfu, contohnya seperti darah sedikit yang sudah terpisah dari tempat najis dan benda dan sifat najis sudah hilang, sifat air tidak berubah, beratnya juga tidak berubah, setelah menghitung air yang terasap oleh tempat najis atau pakaian ya, dan menghitung kotoran yang terpisah dari tempat najis, dan tempat najis telah suci, maka hukumnya suci. Nanti akan saya jelaskan lebih rinci ya. Wa qala sayhuna wa yadharul iktifa'u fihima bidzon. Ibnu Hajar menjelaskan, menghitung air dan kotoran, air yang terasap tadi ya, dan kotoran yang dikeluarkan oleh tempat najis, menghitung keduanya itu cukup dengan prasangka saja. Jadi al-iktifa'i fihima bidzon, cukup dengan prasangka, artinya tidak harus sampai ke derajat yakin atau pasti ya, cukup dengan dzon. Jadi setelah penulis kitab Fathul Mu'in membahas tentang cara mensucikan najis ainiyah dan hukmiyah, lalu melanjutkan pembahasan tentang hukum air yang digunakan mensucikannya. Dan kesimpulan dari penjelasan tadi adalah, air yang digunakan mensucikan najis bila jumlahnya sedikit, maka hukumnya suci bila memenuhi tiga syarat. Jadi kalau di dalam Fathul Qorib ini tergolong air mustakmal ya, air mustakmal, yaitu air yang digunakan membersihkan najis atau menghilangkan hadas. Dan ini yang kita bahas saat ini adalah yang digunakan membersihkan atau mensucikan najis. Jadi bila air sedikit dan digunakan mensucikan najis, hukumnya suci bila memenuhi tiga syarat. Syarat yang pertama adalah sucinya tempat najis. Jadi tempat najis harus sudah suci. Syarat yang kedua, sifat air tidak berubah. Jadi rasa, bau atau sifatnya tidak boleh berubah. Dan syarat yang terakhir, berat air tidak bertambah. Jadi antara berat sebelum digunakan membasuh dan setelah membasuh ini tidak boleh lebih banyak setelah membasuh. Dan jumlah berat air yang digunakan mensucikan najis ini nanti mempertimbangkan dua hal, yaitu air yang diresap oleh tempat najis dan berat kotoran yang terpisah dari tempat najis. Jadi ini nanti akan saya jelaskan lebih rinci ya. Saya ulangi lagi bahwa jumlah berat air yang digunakan mensucikan najis ini nanti dikurangi dengan berat air yang meresap ke tempat najis dan ditambah dengan berat kotoran yang terpisah dari tempat najis. Ini nanti akan saya jelaskan lebih rinci. Bila tidak memenuhi tiga syarat itu, yaitu penggambarannya bisa tempatnya belum suci, atau tempatnya sudah suci tapi sifat air berubah, atau sifat air tidak berubah tetapi beratnya bertambah. Jadi kalau tidak memenuhi salah satu dari tiga syarat itu, maka hukum air yang digunakan mensucikan najis itu mutanajis. Jadi kalau mencukupi syarat hukumnya suci, kalau tidak mencukupi syarat hukumnya mutanajis. Mutanajis seperti halnya benda yang disucikannya. Jadi bendanya masih najis, airnya berubah menjadi mutanajis. Mengapa demikian? Sebab air yang tersisa di tempat najis adalah sebagian dari ghusalatun najasah, sebagian dari air yang digunakan mensucikannya yang terpisah dari tempat najis. Dan hukum suci dan najisnya air sedikit ini tidak bisa dibagi-bagi. Jadi dikarenakan air yang ada di tempat najis ini hukumnya najis, maka air yang digunakan membasuhnya ini hukumnya juga mutanajis. Alasannya tadi ya, hukum suci dan najisnya air sedikit itu tidak bisa dibagi-bagi. Dan tiga syarat tadi ini hanya terkhusus untuk ma'un kolil atau air yang jumlahnya sedikit. Dan bila yang digunakan mensucikan najis adalah air banyak, maka syaratnya hanya satu, yaitu sifat air tidak berubah ya, sifat air tidak berubah. Dan apabila tidak memenuhi syarat yang satu ini, maka hukumnya sama dengan air sedikit, yaitu mutanajis. Jadi kalau air sedikit syaratnya tiga, kalau air banyak syaratnya hanya satu. Dan menghukumi suci atau najisnya ghusalatun najasah atau air yang digunakan mensucikan najis ini setelah terpisah dari tempat najis ya, setelah terpisah dari tempat najis, karena merupakan satu dari tiga syarat tadi. Dan bila air belum berpisah dari tempat najis, hukum air itu masih suci ya. Jadi kalau memenuhi syarat hukumnya suci, kalau tidak memenuhi syarat hukumnya mutanajis. Dua hukum ini bisa dihukumi setelah berpisah dari tempat najis. Kenapa demikian? Sebab selama air masih menempel di tempat yang dibasuhnya, maka hukumnya masih suci mensucikan ya. Hukumnya masih suci mensucikan hingga terpisah darinya. Sekarang contoh dari menghitung berat air tadi ya. Jadi contohnya misalkan berat air 1 kg ya. Ini kalau di fikih ini yang digunakan ukuran tidak liter tetapi berat ya. Berat kalau di kitab biasanya ritel atau ukiah. Ini saya contohkan satuan berat yang di tempat kita. Misalkan berat air 1 kg. Berat air 1 kg. Lalu air itu digunakan untuk membasuh pakaian yang najis. Air yang diresap benda najis sebanyak 1 on ya. Jadi saya ulangi, berat air 1 kg, air yang diresap benda najis 1 on. Lalu dari benda najis itu mengeluarkan kotoran. Kotoran yang dikeluarkan tempat najis sebanyak 0,5 on. Jadi saya ulangi, berat air 1 kilo, air yang diresap 1 on, kotoran yang dikeluarkan 0,5 on. Maka maksimal berat air setelah digunakan membasuh najis adalah 1 kilo kurang 0,5 on ya. 1 kilo kurang 0,5 on atau 9,5 on. 9,5 on. Karena cara menghitungnya adalah 1 kilo dikurangi 1 on ditambah 0,5 on ya. Saya ulangi, berat air yaitu 1 kilo dikurangi air yang diresap yaitu 1 on dalam contoh tadi, dan ditambah kotoran yang dikeluarkan, yaitu setengah on. Maka 1 kilo dikurangi 1 on ditambah setengah on sama dengan 9,5 on atau 1 kilo kurang setengah on. Jadi dalam contoh ini, andai kata air setelah digunakan mensucikan najis beratnya 9,5 on ke bawah, itu hukumnya suci ya, hukumnya suci. Dan kalau lebih dari 9,5 on, maka hukumnya mutanajis. Dan hukum husalatun najasah, walaupun suci, akan tetapi tidak bisa mensucikan ya. Suci tetapi tidak bisa mensucikan. Tohir wairu mutohir. Jadi jangan dianggap hukum suci ini masih mensucikan. Tapi hukumnya wairu mutohir. Karena seperti penjelasan saya tadi, husalatun najasah ini termasuk bagian dari air mustakmal. Mengapa wairu mutohir? Karena telah digunakan menghilangkan najis. Dan setiap air yang digunakan menghilangkan najis, hukumnya tidak bisa mensucikan, walaupun najis yang disucikan berupa najis yang makfu.